dan bahkan kita berharap bisa menambah amalan-amalan kebaikan di masa mendatang dari apa yang belum kita amalkan di saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menolong kita, memberikan kemudahan demi kemudahan kepada kita semua untuk kita bisa terus mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersungguh-sungguh naam di dalam beramal, mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan amalan-amalan yang kita amalkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap dengannya naam akan semakin menambah naam nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita di saat ini, di sore hari ini, bisa datang ke tempat ini. Naam, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita sama-sama naam mempelajari agama Allah Azza wa Jal, yang dengannya akan semakin memperbaiki amalan kita di dalam permasalahan agama ini, memperbaiki amalan, memperbaiki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan ikhlas ini merupakan perkara yang sangat sulit. Nah, bisa jadi seorang di awal ibadah, di awal amalannya dia ikhlas, kemudian akan berubah dikarenakan sebab-sebab dari perkara-perkara dunia. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asaddu 'alayya min niyyati." Naam, li'annaha tataqallabu 'alayya aw kama qala. Tidaklah, kata beliau rahimahullahu taala. Naam, seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau bahkan mengatakan, "Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit pada diriku." Naam. Ya, melainkan perkara niat. Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat sulit, kata beliau. Naam, untuk beliau obati. Naam, li'anna hata taqallabu 'alayya, karena permasalahan niat ini berbolak-balik pada diriku. Nah, ini menunjukkan betapa sulitnya seorang itu istiqomah di atas satu niat, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap ibadahnya. Naam, padahal itu merupakan perkara yang sangat penting bagi seseorang. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa naam introspeksi diri kita, apakah di saat ini niat kita sudah benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ada niatan-niatan yang lain di dalam ibadah ini dari perkara-perkara dunia. Cepat kita perbaiki. Naam, saya mengingatkan kepada diri saya secara pribadi untuk dan untuk kita semua tentunya. Naam, untuk kita senantiasa memperhatikan niat-niat kita di dalam setiap ibadah kita. Wallahu a'lam shawab. Kita lanjutkan membaca risalah Fadhlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah selesai membaca bab al-istighna'u bimutaba'atil kitabi an kulli ma siwah. Naam, mencukupkan diri mengikuti kitabullah Al-Qur'an, ya, tentunya demikian pula sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dari yang selainnya. Bab ini telah kita selesaikan di pertemuan yang berikutnya. Naam, yang sebelumnya, apa? Di pertemuan yang sebelumnya Dan kita sekarang masuk ke bab yang berikutnya, babu maja'a fil khuruji an da'wal Islam. Bab yang menjelaskan tentang 6 keadaan seorang yang keluar dari dakwah Islam. Wa qauluhu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembuka dari bab ini. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Beliau berdalil dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78, kata beliau rahimahullah ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menamai kalian muslimina min qablu, dari sebelum ini, wa fi hadza, dan di dalam Al-Quran ini pula. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menamai kalian sebagai seorang muslim. Nah, wa 'anil Harith al-Ash'ari haddathahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna as-sam'u wat-tha'ah wal jihadu wal hijratu wal jama'atu fa innahu man faraqal jama'ata kida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unukihi illa ayyarji'a wa man idda'a wal jahiliyati fa innahu min jutha jahannam. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa shoma qala wa in shalla wa shoma fad'u bidakwallahi alladhi sammakumul muslimina al mu'minina ibadallah. Nam. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini juga di wallahu alam sab sahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan di dalam bab ini hadis dari 6 Al Haris Al Ash'ari telah mengabarkan kepada beliau dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata 6 Haris Al Ash'ari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, wa ana amurukum bi khamsin, dan aku, kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memerintahkan kepada kalian semua, pada kaum muslimin, bi khamsin, dengan 5 perkara. Allahu amarani bihinna, yang mana 5 perkara itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku dengannya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama as-sam'u wa ta'ah. Yang pertama hendaknya kalian senantiasa mendengar dan taat. Wal hijratu wal jama'atu, dan hijrah dan berjamaah, memegang jamaah. Fa innahu man faraqa al jama'ata kida shibrin, karena siapa saja yang faraqal jama'ah, memisahkan diri dari jamaah, dari enam pemerintahan yang sah, dia melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah yang sah, sejauh sejengkal saja, nah seukuran sejengkal saja, faqad khala'a ribqatal Islam, sungguh dia telah melepas ikatan Islam, min unukih, dari lehernya. Illa ayyarji'a, kecuali dia kembali. Kecuali dia kembali. Jangan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Nah, pemerintahan yang sah dari kaum muslimin. Barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, nah, sejauh sejengkal saja, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali dia kembali. Wa man idda'a da'wal jahiliyah, dan barang siapa yang menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah, nah, fa'innahu min juta jahannam, sesungguhnya dia termasuk dari penduduk jahannam. Ad-da'wal jahiliyah di sini, nah, ada dua pengertian yang dimaksud dengan seruan jahiliyah. Yang pertama, yakni dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Nah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Seperti dia menyeru kepada untuk ta'asub kepada kelompoknya atau kepada kabilahnya, nasabnya dan sebagainya. Nah, atau dia menyeru kepada sunah-sunah jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah. Nah, yang demikian sama tidak diperbolehkannya di dalam syariat Allah Azza wa Jalla, dalam syariat Islam. Barang siapa yang menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia termasuk enam di dalam penduduk neraka. Faqala rajulun, maka ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shoma, meskipun dia itu sholat, meskipun dia itu puasa, ya Rasulullah, kalau dia menyeru kepada seruan jahiliyah, apakah dia termasuk penghuni neraka? Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wa in shalla wa shoma, meskipun dia sholat, meskipun dia berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fad'u bidakwallahi alladhi sammakumul muslimin al mu'minina ibadallah, akan tetapi serulah oleh kalian dengan seruan Allah Azza wa Jalla, dengan dakwah yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala lah yang menamakan kalian muslimin. Menamakan kalian sebagai mukminin, sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini yang sebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk keluar dari dakwah Islam, dari jamaah kaum muslimin. Nah, dan tidak diperbolehkan pula bagi seorang muslim untuk menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. 6. Disebutkan oleh pensyarah kitab ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau mengatakan, wa hadza tahdzirun min da'wal jahiliyah. Di dalam hadis ini ada peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi kita semua. 6. Dari seruan-seruan jahiliyah, dari dakwah-dakwah jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah. Ya, untuk kita menjauhinya, kita menghindarinya, meninggalkannya. 6. Ini tahdzir, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti ya ala fulan, wahai keluarganya fulan, wahai keluarga fulan. Nah, tinggalkan yang demikian itu, seruan-seruannya. Nah, jauhi. Terkadang kita ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nah, lebih mengedepankan kepentingan diri dan keluarga kita, lebih menyeru kepada diri dan keluarga kita ketimbang kepentingan Islam, seruan Islam. Nah, sehingga kalau naam itu keluarga kita meskipun keliru, meskipun salah, kita bela. Nah, meskipun melanggar syariat misalkan, terkadang demikian. Nah, ya, seruan untuk membela saudaranya, keluarganya. Nah, tanpa melihat apakah dia itu benar ataukah salah. Seruan untuk membela kelompoknya, golongannya, nah, kabilahnya, tanpa melihat salah dan benarnya, sesuai timbangan syariat tentunya. Demikian ini termasuk seruan-seruan jahiliyah. Hendaknya kita memperhatikan segala sesuatu ditimbang dengan timbangan syariat, dengan timbangan naam kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ya, seruan-seruan jahiliyah seperti wahai keluarga fulan, wahai keluarga fulan, wahai kabilah ini, kabilah itu, naam suku ini, suku itu dan sebagainya. Yang demikian ini tidak dibenarkan di dalam Islam. La ya ahla tauhid, ya ahlal iman. Ya. Dia bukannya menyeru wahai ahlu tauhid, wahai ahlul iman, wahai kaum muslimin, bukan. Malah yang diseru, nah, wahai keluarga fulan, wahai kabilah ini, nah, wahai suku ini dan suku itu. Kita sebagai suku misalkan Jawa harus bersatu. Pokoknya Jawa saja. Yang Bugisnya demikian, pokoknya Bugis saja. Nah, terus. Allahul musta'an. Bukan menyatakan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, nah, kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah Azza wa Jal. Harusnya demikian sebagai seorang muslim. Tinggalkan naam fanatisme terhadap suku, naam golongan, naam dan semua dinisbahkan kepada dakwah Islam. Setiap muslim, setiap mukmin bersaudara. Naam. Masalul mukmin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid idza istakka minhu 'udwun taja'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Naam. Permisalan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya, nah, dalam kecintaan dan kasih sayangnya, dalam kelemah lembutannya satu dengan yang lain, sebagaimana satu jasad. Apabila salah satu dari anggota tubuh manusia ada yang sakit, nah, maka akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuhnya. Nah, dengan begadang malam gak bisa tidur, dengan disertai demam, bahkan kaki yang luka. Nah, kaki yang luka, apakah mulut akan mengatakan rasain kamu? Nah, kapok, siapa suruh pecicilan? Nah, kaki yang luka, mulutnya ikut nangis, berteriak, sakit, mata mengeluarkan air mata. Nah, malam susah tidur, anggota tubuh panas dingin, demam. Nah, merasakannya. Bukan hanya kaki yang luka tadi yang merasakannya, bukan cuma ujung jari yang luka yang merasakan, tapi seluruh tubuhnya. Nah, demikianlah seorang muslim dipermisalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, sehingga sepantasnya lah bagi kita untuk mengutamakan seruan-seruan dakwah. Nah, seruan-seruan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, seruan yang diajarkan di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, seruan kepada dakwah Islam, bukan kepada diri, kepada kabilah, kepada suku tertentu, nah, kepada kelompok tertentu. Tidak demikian. Nah, seorang muslim dimanapun mereka berada, muslim satu dengan yang lainnya, itu bersaudara. Nah, bahkan dimisalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang kita bacakan tadi sebagai seperti satu tubuh. Kalau satu orang muslim mengalami sakit, nah, maka akan dirasakan oleh yang lainnya. Demikianlah yang benar. Nah, sehingga tidak sepantasnya kita menggunakan seruan-seruan yang lain dari selain seruan Islam, seruan enam yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kulluhum ikhwatun, kata beliau, idza jaa al-harbu la yantasibuna ya ala fulan, ya qahtan, ya bani kada, ya bani kada. Nah, seorang muslim, nam, dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Semua bersaudara. Nah, dimanapun mereka berada, saudara seiman. Nah, yang ini yang harus dijaga oleh setiap muslim, setiap mukmin. Nah, persaudaraan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang dibangun di atas ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, persaudaraan di atas akidah, di atas manhaj yang satu yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, inilah yang benar, yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, sehingga akan menguatkan mereka satu dengan yang lainnya, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. 6. Yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibaratnya seperti bangunan. Yang satu dengan yang lainnya itu saling menopang, saling menguatkan, saling mengokohkan. 6. Seperti bangunan, ada dindingnya, ada pondasinya. Nah, ada tiangnya, ada atapnya. Satu sama yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan. Nah, demikianlah hendaknya seorang muslim, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan di antara mereka. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara, kata beliau rahimahullahu taala pensyarah kitab ini, idza ja'al harbu la yantasibuna ya ala fulan, apabila datang peperangan mereka tidak menisbatkan diri-diri mereka kepada keluarga si fulan, alu fulan dan alu qahton. Nah, satu kabilah. Nah, ya tidak, wahai kabilah Koton, wahai kabilah ini, kabilah itu, wahai Quraisy dan yang sebagainya. Nah, tidak demikian. Ya bani kada, ya bani kada, wahai keturunannya ini, keturunannya itu. Tidak. Tapi wahai kaum muslimin semuanya, nah, bersatulah kalian. Beradalah kalian di satu barisan, mempertahankan agama kalian, mempertahankan akidah kalian. Nah, inilah yang dibenarkan di dalam syariat ini. Ya, tidak boleh yang demikian itu menisbatkan kepada satu kelompok, satu kabilah, suku dan yang lainnya. Hum syai'un wahidun fal muslimuna syai'un wahidun. Mereka itu satu, muslimin itu semuanya satu. Nah, satu akidah, satu keyakinan, satu manhaj. Wala yahtaju bidakwal jahiliyah, mereka tidak berhujah dengan dakwah, tidak menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Walihada lama qala ya lil muhajirina wa qala al akhar ya lil ansar. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sebagian dari sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain pada waktu itu mengatakan, wahai muhajirin, wahai ansor, ketika terjadi perselisihan antara seorang muhajir dan ansor, yang ansornya menyeru ansor, yang muhajirinnya menyeru muhajirin, maksudnya wahai muhajirin, apakah kamu tidak menolong saudaramu muhajirin? Yan Ansor juga demikian, ayo kita bersatu dari kalangan Ansor, saling menolong. Nah, atau kita di sini menyeru keluarga kita, ayo bantu saya berenam sedang berselisih dengan si fulan. Si fulan pun demikian, bantu saya berselisih dengan si fulan, akhirnya keluarga dengan keluarga tanpa melihat, nah, menimbang dengan syariat Islam. 6. Siapakah yang salah menurut syariat dan siapa yang benar? Yang penting keluarganya dibela. Yang penting saudara saya, kakak saya, adik saya, anak saya, ataukah orang tua saya, Salah ataukah benar bukan masalah, yang penting saya bela. Tidak demikian apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Lihat, perhatikan, timbang dengan timbangan syariat. Kalau keluarga kita salah, saudara kita salah, saudara kita keliru, diingatkan. Nah, jangan malah kita menolong dia di atas kesalahan, di atas kekeliruan yang dia lakukan. Jangan membantu dia untuk terus berada di atas kesalahan. Jangan membantu dia untuk terus berada di atas penyimpangan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Luruskan dan ingatkan untuk segera kembali. Nah, ke jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mendengar seruan-seruan yang demikian itu, ya lil ansar, ya lil muhajirin. Nah, maka beliau pun bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah, padahal aku berada di antara kalian? Nah, berada di antara kalian. Maksudnya Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Mereka sudah menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah. Bagaimana kalau beliau sudah tidak ada? Beliau pun marah. Nah, mendengar itu, mendengar orang muhajirin menyeru kepada muhajir, kaum ansar menyeru kepada kaum ansar, dan beliau menyebut ini termasuk dakwah jahiliyah. Nah, ini termasuk dakwah jahiliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang harus dijauhi, yang harus ditinggalkan, yang harus diperingatkan umat darinya. Nah, untuk menjauhi seruan-seruan jahiliyah, meninggalkan seruan-seruan jahiliyah. Fal wajibu dakwah bil Islam. Maka yang wajib bagi setiap muslim untuk menyeru kepada seruan-seruan Islam. Jangan menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah. Ayuhal ikhwatu ayuhal muslimuna hakadha. Seruan janganlah dia menyeru, wahai saudaraku, wahai kaum muslimin. Nah, demikianlah hendaknya dia menyeru, wahai kaum muslimin. Naam. Indal istighatsati wal hatti yahuthuhum alal qitali bismil Islam wa bismil iman. Ketika dia meminta pertolongan dan memberikan dorongan, hendaknya dia memberi dorongan ketika terjadi peperangan. Naam. Memberikan dorongan dengan nama Islam dan dengan nama iman. Nah, seruan-seruan kepada tauhid, seruan nah kepada agama Allah Azza wa Jalla, pada agama Islam. Hendaknya inilah yang dilakukan oleh setiap muslim. Hendaknya mereka menjauhi seruan-seruan jahiliyah. Bertambah kita nah kepada kita ilmu untuk sore hari ini. Hendaknya kita memahami yang mana yang merupakan seruan-seruan jahiliyah yang harus kita tinggalkan mulai saat ini, dan yang mana seruan-seruan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Wallahu ta'ala alam suhab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.